Ada banyak orang di dunia ini yang tidak berisik tentang kebaikannya. Mereka tidak memamerkan pengorbanannya, tidak menghitung siapa yang berutang padanya, dan tidak merasa perlu dipuji karena selalu membantu. Kita akan membahas kenapa orang baik selalu kalah karena terlalu sering memaklumi. Kita mulai. Mereka adalah tipe orang yang jika disakiti, memilih diam. Jika dikecewakan, memilih memaklumi. Jika dirugikan, memilih berpikir bahwa mungkin orang lain sedang berada dalam keadaan sulit. Mereka tidak ingin membuat suasana semakin rumit, tidak ingin memperpanjang konflik, dan tidak ingin terlihat seperti orang yang pendendam. Dari luar, mereka tampak kuat, tenang, dan dewasa. Namun di dalam dirinya, seringkali ada perasaan yang dipendam sendirian. Ada lelah yang tidak pernah benar-benar selesai. Dan ada pertanyaan yang tidak pernah berani mereka ucapkan dengan jujur. Kenapa selalu aku yang harus mengerti? Orang seperti ini sering tumbuh dengan keyakinan bahwa menjadi baik berarti harus selalu memahami. Bahwa memaafkan adalah jalan tertinggi dari kedewasaan. Bahwa mengalah adalah bukti kematangan emosi. Mereka belajar sejak lama untuk menahan diri, untuk tidak membalas, untuk tidak membesarkan masalah. Mereka terbiasa berkata dalam hati, tidak apa-apa, meskipun hatinya sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Mereka terbiasa tersenyum di depan orang lain, sementara di dalam dirinya ada rasa yang semakin hari semakin sulit dijelaskan. Mereka menjadi ahli dalam merapikan luka sendirian, tanpa pernah benar-benar meminta untuk dimengerti. Dalam diam itu mereka merasa sedang menjadi orang yang baik. Mereka merasa sedang menjaga kedamaian. Mereka merasa sedang memilih jalur yang lebih dewasa. Namun seringkali mereka lupa satu hal penting, bahwa kebaikan yang tidak dijaga batasnya bisa berubah menjadi luka yang terus diperpanjang. Mereka lupa bahwa memahami tanpa henti bisa pelan-pelan menggerus harga diri. Mereka lupa bahwa tidak semua orang yang kita maklumi akan berhenti menyakiti. Sebagian justru semakin berani karena merasa akan selalu dimaklumi lagi. Di titik ini, kita mulai melihat sebuah pola yang sering terjadi dalam hidup orang-orang baik. Mereka tidak kalah karena mereka lemah. Mereka juga tidak kalah karena mereka bodoh. Mereka kalah karena mereka terlalu sering memberi ruang pada kesalahan orang lain, sambil terus menyempitkan ruang untuk dirinya sendiri. Dan kekalahan itu tidak selalu tampak seperti kegagalan besar. Ia sering datang pelan-pelan, dalam bentuk lelah berkepanjangan, dikecewakan berulang kali, dimanfaatkan tanpa disadari, dan diabaikan tanpa pernah sungguh-sungguh disadari mengapa itu bisa terjadi. Dan dari titik inilah kisah ini bergerak, bukan untuk menyalahkan kebaikan, tetapi untuk membedah mengapa begitu banyak orang baik justru sering kalah dalam hidupnya. Bukan karena mereka bodoh, tetapi karena mereka terlalu sering memaklumi, tanpa sadar bahwa sikap itulah yang perlahan menggerus dirinya sendiri. Memaklumi pada awalnya adalah sikap yang lahir dari empati. Ia tumbuh dari kemampuan melihat dunia bukan hanya dari sudut pandang diri sendiri, tetapi juga dari sisi orang lain. Orang yang terbiasa memaklumi biasanya punya hati yang peka. Ia cepat menangkap bahwa setiap orang membawa beban hidupnya masing-masing. Ia sadar bahwa tidak semua orang bersikap buruk karena niat jahat. Sebagian hanya sedang lelah, tersesat, atau tidak tahu cara bersikap lebih baik. Dari situlah memaklumi terasa seperti pilihan yang bijak, seolah kita sedang menjaga agar dunia tidak semakin penuh dengan amarah dan pertengkaran yang tidak perlu. Namun, disinilah garis yang sering kabur. Memaklumi yang lahir dari kebijaksanaan pelan-pelan berubah menjadi memaklumi yang lahir dari kebiasaan. Dari yang awalnya pilihan sadar, menjadi reaksi otomatis. Setiap perlakuan yang melukai, langsung dicarikan alasan. Setiap kekecewaan langsung ditelan dalam-dalam. Setiap sikap yang tidak adil langsung diredam dengan kalimat yang sama di dalam hati. Mungkin dia tidak sengaja, atau mungkin dia memang sedang banyak masalah. Tanpa sadar, orang baik mulai lebih sibuk membela orang lain daripada membela perasaannya sendiri. Di titik ini memaklumi tidak lagi berdiri sebagai jembatan pengertian, tetapi berubah menjadi tameng untuk menahan luka. Bukan karena lukanya tidak terasa, melainkan karena tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya tanpa merasa bersalah. Orang baik sering merasa bahwa jika ia bersuara, ia akan dianggap egois. Jika ia marah, ia takut dianggap tidak dewasa. Jika ia menuntut, ia takut disebut tidak pengertian. maka yang paling sering ia korbankan bukanlah orang lain, melainkan dirinya sendiri. Yang paling berbahaya, memaklumi yang berlebihan perlahan mengubah cara seseorang memandang dirinya. Ia mulai berpikir bahwa perasaannya tidak sepenting perasaan orang lain, bahwa lelahnya harus ditunda demi kenyamanan sekitar, bahwa batasannya bisa dinegosiasikan kapan saja, selama orang lain terlihat lebih membutuhkan. Disinilah makna memaklumi yang seharusnya mulia mulai bergeser. Ia tidak lagi berdiri sejajar dengan menghargai diri, melainkan berdiri di atas pengabaian terhadap diri sendiri. Dan dari sinilah, tanpa disadari, langkah pelan menuju kekalahan pertama itu dimulai. Bukan kekalahan di mata dunia, tetapi kekalahan di hadapan diri sendiri. Kekalahan ketika seseorang mulai terbiasa mengalah, bahkan dalam hal-hal yang seharusnya tidak perlu ia korbankan. Masalahnya, dunia tidak selalu memperlakukan kebaikan dengan cara yang sama mulianya. Tidak semua orang merespons pengertian dengan kesadaran. Tidak semua orang membalas kesabaran dengan rasa hormat. Disinilah luka pertama biasanya mulai muncul, pelan-pelan, nyaris tidak terasa. Pada awalnya hanya hal kecil. Permintaan yang sedikit memaksa, sikap yang mulai tidak sopan, janji yang sekali dua kali dilanggar. Orang baik masih memaklumi, karena baginya ini belum cukup besar untuk diributkan. Ia masih berkata dalam hati bahwa, mungkin itu hanya khilaf, mungkin hanya salah paham, mungkin hanya kebetulan semata. Namun waktu berjalan dan yang kecil itu perlahan menjadi kebiasaan. Orang-orang mulai tahu bahwa kepadanya bisa sedikit menekan, bahwa kepadanya bisa sedikit melampaui batas, bahwa kepadanya bisa sedikit tidak adil, dan semuanya akan tetap baik-baik saja. Bukan karena mereka jahat sejak awal, tetapi karena mereka melihat tidak ada perlawanan. Tidak ada batas yang tegas. Tidak ada konsekuensi yang benar-benar nyata. Yang ada hanyalah pengertian demi pengertian, kesabaran demi kesabaran, dan sikap mengalah yang semakin sering diambil. Di titik inilah kebaikan mulai berubah fungsi di mata orang lain. Ia tidak lagi dipandang sebagai sikap luhur, tetapi sebagai kemudahan, sebagai celah, sebagai ruang kosong yang bisa terus dimasuki tanpa perlu merasa bersalah. Orang baik mulai menjadi orang yang selalu bisa diminta, selalu bisa diandalkan, selalu bisa ditinggalkan tanpa takut kehilangan. Ironisnya, semua itu terjadi justru karena ia terlalu jarang berkata tidak, yang membuatnya semakin rumit. Orang baik sering tidak sadar bahwa dirinya sedang dimanfaatkan. Ia tidak melihat dirinya sebagai korban. Ia lebih sering melihat dirinya sebagai orang yang belum cukup sabar jika masih merasa sakit. Ia mengira bahwa rasa perih di dadanya adalah tanda bahwa ia belum cukup dewasa. Ia menganggap lelahnya sebagai harga yang wajar untuk menjadi manusia yang baik. Ia terus menormalisasi ketidakadilan, menganggap tekanan sebagai konsekuensi, dan menerima pengabaian sebagai hal yang lumrah. Padahal, di sanalah luka-luka kecil itu berkumpul. Tidak meledak dalam satu kejadian besar, tetapi menumpuk dalam banyak peristiwa yang seolah sepele. Setiap kali ia mengalah padahal hatinya memberontak. Setiap kali ia tersenyum padahal dadanya sesak. Setiap kali ia berkata tidak apa-apa padahal jelas ada yang salah. Dari sanalah, kekalahan itu mulai tumbuh, perlahan, senyap, tanpa suara, di balik semua citra tentang kebaikan yang tampak kuat di permukaan. Setelah luka-luka kecil itu terkumpul, tanpa disadari orang baik mulai masuk ke dalam sebuah pola. Pola yang berulang rapi dan tampak wajar di permukaan. Ia disakiti lalu memaklumi. Ia dikecewakan lalu memaafkan. Ia dirugikan lalu kembali memberi. Siklus ini berjalan terus, seolah tidak pernah benar-benar diputus. Setiap kali ia berniat untuk bersikap lebih tegas, selalu ada suara di dalam dirinya yang berkata bahwa mungkin kali ini orang lain akan berubah. Dan dengan harapan itu, ia kembali menurunkan batasannya sendiri. Pola ini membuatnya semakin terbiasa menempatkan dirinya di posisi terakhir. Ia mulai mengatur hidupnya bukan berdasarkan apa yang ia butuhkan, tetapi berdasarkan apa yang orang lain harapkan darinya. Waktunya disesuaikan dengan kepentingan orang lain. Tenaganya dikompromikan demi kenyamanan sekitar. Bahkan emosinya pun perlahan ia atur agar tidak mengganggu siapapun. Ia menjadi ahli dalam menekan perasaan, dalam menunda lelah, dalam menyimpan kecewa. Yang lebih berbahaya, pola ini mulai membentuk identitas. Orang lain mengenalnya sebagai sosok yang selalu ada, selalu siap, selalu mengerti. Mereka terbiasa datang ketika butuh dan terbiasa pergi ketika sudah selesai. Sementara itu, orang baik mulai kehilangan kepekaan terhadap kebutuhannya sendiri. Ia jarang bertanya pada dirinya, apakah ia masih sanggup, apakah ia masih ingin, apakah ia masih kuat. Karena yang lebih sering ia tanyakan justru adalah, apakah orang lain akan baik-baik saja jika ia menolak? Pola yang berulang ini juga membuat batas antara ikhlas dan terpaksa menjadi semakin kabur. Di awal mungkin ia benar-benar memberi dengan tulus. Namun seiring waktu, ia mulai memberi karena takut mengecewakan. Ia mulai mengalah karena takut ditinggalkan. Ia mulai memaklumi karena takut dianggap egois. Di titik itu, kebaikan sudah tidak lagi berdiri di atas ketenangan hati, tetapi berdiri di atas kecemasan yang tidak pernah ia akui. Dan karena pola ini terus berulang, ia menjadi sesuatu yang terasa normal. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah orang baik sedang membangun penjara untuk dirinya sendiri. Penjara yang tidak terlihat oleh siapapun, tetapi setiap hari semakin menyempit. Penjara yang membuatnya tetap terlihat kuat di luar, namun semakin kehabisan ruang untuk bernapas di dalam. Pada titik tertentu, orang baik sampai pada fase di mana lelah tidak lagi bisa ditunda, tetapi juga tidak pernah benar-benar diakui. Lelah itu tidak selalu muncul sebagai tangisan atau kemarahan. Ia sering hadir dalam bentuk yang lebih sunyi. Dalam bentuk senyum yang terasa berat untuk dipertahankan. Dalam bentuk tubuh yang tetap bergerak meski hati sudah tertinggal jauh di belakang. Dalam bentuk keinginan untuk diam, tetapi tetap memaksakan diri hadir demi orang lain. Dari luar, ia masih tampak kuat, masih tampak stabil, masih tampak seperti sosok yang selalu bisa diandalkan. Namun di dalam, ada kelelahan yang berjalan tanpa henti, yang membuat keadaan ini semakin rumit. Orang baik jarang merasa punya hak untuk mengeluh. Ia melihat orang lain juga punya masalah. Ia melihat banyak yang hidupnya lebih sulit. Maka setiap kali lelah itu naik ke permukaan, ia segera menekannya kembali dengan satu kalimat yang sama. Aku tidak boleh egois. Ia menunda istirahatnya, menunda kesedihannya, dan menunda batasannya, seolah semua itu bisa menunggu tanpa konsekuensi. Padahal, tubuh dan batin tidak bekerja seperti itu. Apa yang terus ditunda, cepat atau lambat akan mencari jalannya sendiri untuk muncul. Di fase ini, kesepian mulai terasa meskipun ia tidak sendirian. Ia dikelilingi orang tetapi jarang merasa benar-benar ditemani. Ia mendengar banyak cerita, tetapi jarang memiliki ruang untuk bercerita. Ia memberi banyak perhatian, tetapi jarang mendapatkan perhatian dengan kedalaman yang sama. Disinilah senyum mulai terasa seperti topeng. Bukan karena ia berniat memalsukan perasaan, tetapi karena ia sudah terlalu lama mengajarkan dirinya untuk tidak menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Lelah yang tidak diungkapkan ini perlahan menggerogoti kejernihan pikirannya. Ia mulai lebih mudah capek secara emosional, lebih sensitif tanpa tahu sebabnya, lebih cepat merasa kosong meskipun aktivitasnya padat. Namun sekali lagi, semua itu jarang ia kaitkan dengan kebiasaan mengalah yang selama ini ia jalani. Ia lebih sering menyalahkan dirinya sendiri karena merasa kurang kuat. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah ia sudah terlalu lama menampung beban yang bukan seluruhnya miliknya. Dan di titik inilah, tanpa ia sadari, ia mulai hidup dalam kondisi bertahan, bukan bertumbuh. Ia terus berjalan, tetapi bukan lagi dengan arah yang jelas. Ia terus memberi, tetapi bukan lagi dari ruang yang penuh. Dari luar semuanya masih tampak baik-baik saja. Namun di dalam ada sesuatu yang perlahan terkikis hari demi hari. Di titik inilah kesalahan besar itu biasanya terjadi. Orang baik mulai tanpa sadar menyamakan sabar dengan membiarkan. Ia mengira bahwa selama ia masih mampu menahan diri, berarti semuanya masih bisa ditoleransi. Ia mengira bahwa selama ia tidak meledak, berarti lukanya belum terlalu parah. Padahal sabar bukan berarti menghapus batas. Sabar bukan berarti mengizinkan orang lain terus melangkah lebih jauh di atas harga diri kita. Sabar adalah kemampuan menahan diri agar tidak bertindak gegabah. Sedangkan membiarkan adalah sikap menyerah yang dibungkus dengan diam. Perbedaan keduanya sangat tipis di permukaan tetapi sangat jauh di dalam maknanya. Orang baik sering terjebak di wilayah ini. Ia menahan diri bukan karena ia sudah memaafkan dengan tuntas, tetapi karena ia takut dianggap berlebihan. Ia diam bukan karena ia sudah lega, tetapi karena ia tidak tahu bagaimana cara bersuara tanpa merasa bersalah. Ia mengalah bukan karena ia setuju, tetapi karena ia lelah berdebat dengan perasaan sendiri. Lama-kelamaan, ia tidak lagi sadar apakah ia sedang bersabar, atau sebenarnya sedang menghapus dirinya sendiri sedikit demi sedikit. Kesalahan ini membuat garis batas semakin kabur. Apa yang seharusnya dihentikan sejak awal, dibiarkan terus berjalan. Apa yang seharusnya dikoreksi, ditoleransi atas nama pengertian. Apa yang seharusnya dilawan dengan tegas, justru diterima dengan senyum yang dipaksakan. Disinilah orang lain mulai kehilangan rasa hormat, bukan karena mereka jahat, tetapi karena mereka tidak pernah diperlihatkan di mana batas sebenarnya berada. Ketika tidak ada batas, orang akan terus melangkah. Yang paling menyakitkan, orang baik sering baru sadar bahwa ia terlalu membiarkan ketika semuanya sudah terlanjur jauh. Ketika rasa hormat sudah memudar, ketika batas sudah berulang kali dilanggar, ketika lelah sudah mengendap terlalu dalam. Dan saat ia akhirnya mencoba bersuara, ia justru sering dianggap berubah, dianggap tidak seperti dulu, dianggap egois. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah, ia baru saja belajar menjaga dirinya sendiri, meskipun itu terasa terlambat. Disinilah ironi itu terasa sangat kuat. Orang baik tidak kalah karena ia berhenti menjadi baik. Ia justru sering kalah karena ia terlalu lama bertahan dalam membiarkan. Ia terlalu lama mengira bahwa diam akan membuat keadaan membaik. Ia terlalu lama berharap bahwa kebaikan akan otomatis menyadarkan orang lain. Padahal tidak semua orang belajar dari pengertian. Sebagian justru belajar dari ketegasan. Di fase ini orang baik mulai berhadapan dengan realita yang paling sulit ia terima. Bahwa dunia tidak selalu bekerja dengan prinsip yang ia pegang. Bahwa kebaikan tidak selalu dibalas dengan kebaikan. Bahwa kesabaran tidak selalu berujung pada kesadaran orang lain. Ada kalanya, justru mereka yang paling sering mengalah yang paling sering dilangkahi. Mereka yang paling sering memahami yang paling jarang dipahami. Dan mereka yang paling tulus memberi, yang paling sering dilupakan ketika sudah tidak lagi dibutuhkan. Ini adalah tamparan yang tidak keras di permukaan, tetapi menyakitkan di dalam. Karena selama ini orang baik percaya bahwa dengan terus menjaga sikap, dengan terus menahan diri, dengan terus berpikir positif, semuanya akan berakhir dengan lebih baik. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Ada orang-orang yang tidak berubah meskipun telah diberi berkali-kali kesempatan. Ada yang tetap mengulangi kesalahan, meskipun telah dimaafkan berulang kali. Dan ada yang justru semakin berani melukai karena tahu bahwa ia akan selalu dimaklumi. Disinilah orang baik mulai merasa bingung pada dirinya sendiri. Ia mulai bertanya-tanya, apakah selama ini ia salah bersikap? Apakah ia terlalu lembek? Apakah ia seharusnya dari awal lebih tegas? Namun pertanyaan-pertanyaan itu sering datang terlambat, setelah banyak hal terlanjur terjadi. Setelah banyak energi terkuras, setelah banyak kepercayaan yang pelan-pelan runtuh, ia baru menyadari bahwa tidak semua orang memandang kebaikan sebagai sesuatu yang harus dijaga. Sebagian justru melihatnya sebagai kesempatan untuk mengambil lebih banyak. Yang paling berat, orang baik sering tidak hanya kehilangan kepercayaan pada orang lain, tetapi juga pada dirinya sendiri. Ia mulai meragukan intuisi, meragukan penilaian, meragukan pilihan-pilihannya di masa lalu. Ia mulai bertanya apakah hatinya terlalu naif, apakah cara pandangnya tentang manusia terlalu sederhana. Dan di tengah kebingungan itu, ia tetap berusaha untuk tidak menjadi pahit, tetap berusaha untuk tidak berubah menjadi dingin. Padahal di dalam dirinya, ada luka yang belum sempat disembuhkan. Dari sinilah muncul satu pemahaman yang sangat pahit tetapi penting, bahwa menjadi baik tidak pernah menjamin kita akan diperlakukan dengan baik. Bahwa dunia kadang berjalan bukan berdasarkan siapa yang paling tulus, tetapi siapa yang paling berani menjaga batas. Dan ketika pemahaman ini mulai masuk ke dalam kesadarannya, orang baik berada di persimpangan yang menentukan. Ia bisa terus bertahan dengan cara lama, atau mulai mempelajari cara baru untuk melindungi dirinya sendiri. Di persimpangan itu, untuk pertama kalinya orang baik mulai berhenti. Bukan karena lelah fisik, tetapi karena ada sesuatu di dalam dirinya yang akhirnya berani bertanya dengan jujur. Bukan lagi tentang orang lain, bukan lagi tentang keadaan, melainkan tentang dirinya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk menjaga perasaan orang, sampai lupa menjaga lukanya sendiri. Ia mulai melihat pola yang selama ini ia anggap sebagai takdir, padahal sebenarnya adalah pilihan yang terus ia ulang tanpa ia sadari. Kesadaran ini tidak datang sebagai pencerahan yang terang dan penuh harapan. Ia datang sebagai rasa sakit yang tenang, tetapi dalam. Ia datang ketika orang baik mulai menghubungkan semua titik yang selama ini terpisah. Tentang lelah yang berkepanjangan. Tentang kecewa yang terus ia kubur. Tentang hubungan-hubungan yang terasa timpang. Tentang dirinya yang selalu diminta mengerti, tetapi jarang dimengerti. Di situ ia mulai melihat satu benang merah yang tidak lagi bisa ia sangkal. Bahwa memaklumi tanpa batas telah membuatnya kehilangan dirinya sendiri sedikit demi sedikit. Untuk pertama kalinya ia mulai mengakui bahwa tidak semua hal pantas dimaafkan dengan cara yang sama. Bahwa tidak semua kesalahan perlu direspons dengan pengertian yang sama luasnya. Bahwa tidak semua orang yang ia lindungi benar-benar ingin berubah. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika ia menyadari bahwa selama ini ia tidak hanya membiarkan orang lain melukai dirinya, tetapi ia juga ikut melukai dirinya sendiri dengan cara terus memaksa untuk mengerti. Di momen ini, ada konflik besar yang terjadi di dalam batinnya. Di satu sisi, ia masih memegang nilai tentang kebaikan, tentang empati, tentang tidak ingin menjadi orang yang keras. Namun di sisi lain, ada insting yang mulai berteriak bahwa jika ia terus seperti ini, ia akan benar-benar habis. Ia dihadapkan pada pilihan yang sangat berat. Tetap menjadi orang yang selalu mengalah demi citra kebaikan, atau mulai menjadi orang yang berani menjaga dirinya, meskipun berisiko dianggap berubah. Dan dari kesadaran inilah, perlahan lahir sesuatu yang selama ini terasa asing bagi orang baik. Bukan kemarahan yang meledak-ledak, bukan dendam yang ingin dibalas, melainkan keberanian yang pelan-pelan tumbuh. Keberanian untuk berkata, cukup. Keberanian untuk tidak selalu memaklumi. Keberanian untuk mulai memihak pada dirinya sendiri. Meskipun langkah itu terasa sangat menakutkan di awal. Setelah keberanian itu mulai tumbuh, orang baik tidak serta-merta berubah menjadi keras. Justru di fase ini, ia berada di titik yang paling membingungkan dalam hidupnya. Ia mulai belajar berkata tidak, tetapi di dalam dadanya masih ada rasa bersalah yang menekan. Ia mulai menetapkan batas, tetapi pikirannya masih dipenuhi ketakutan akan ditinggalkan. Ia mulai menyuarakan keberatannya, tetapi suaranya masih gemetar karena ia belum terbiasa membela dirinya sendiri. Perubahan ini tidak datang sebagai loncatan besar, melainkan sebagai langkah kecil yang penuh ragu. Di tahap ini orang baik kerap disalahpahami. Ketika ia mulai menolak, ia dianggap berubah. Ketika ia mulai menjaga jarak, ia dianggap dingin. Ketika ia tidak lagi selalu mengalah, ia dianggap egois. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah ia baru saja belajar melakukan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia lakukan, yaitu menghargai batas dirinya sendiri. Namun dunia tidak selalu siap menerima perubahan orang yang sebelumnya selalu patuh dan mengerti. Disinilah ujian terbesar itu muncul. Bukan dari luar tetapi dari dalam dirinya sendiri. Ia berkali-kali bertanya, apakah ia sedang menjadi orang yang buruk atau justru sedang menjadi orang yang lebih jujur pada dirinya sendiri? Konflik ini sering membuatnya ingin kembali pada versi lamanya, versi yang lebih mudah diterima, lebih disukai, dan lebih aman dari konflik. Namun di saat yang sama, ia juga tahu bahwa kembali ke sana berarti kembali ke luka yang sama. Perlahan melalui banyak kegagalan kecil, ia mulai memahami satu hal penting, bahwa menjadi tegas tidak sama dengan menjadi jahat, bahwa menjaga diri tidak sama dengan menyakiti orang lain, bahwa berkata tidak bukan berarti ia berhenti peduli, melainkan ia sedang peduli pada sesuatu yang selama ini ia abaikan, yaitu dirinya sendiri. Ketegasan yang sehat tidak lahir dari amarah, melainkan dari kesadaran akan batas yang selama ini ia langgar sendiri. Di titik ini, orang baik mulai melihat hidup dengan sudut pandang yang berbeda. Ia tidak lagi menilai dirinya dari seberapa banyak ia berkorban, tetapi dari seberapa jujur ia pada kebutuhannya sendiri. Ia mulai belajar bahwa tidak semua hubungan harus dipertahankan, tidak semua permintaan harus dipenuhi, dan tidak semua beban harus ia tanggung sendirian. Ia mulai memahami bahwa kebaikan yang sejati adalah kebaikan yang tidak menghancurkan dirinya sendiri. Dan meskipun langkah ini membuatnya kehilangan beberapa orang, kehilangan beberapa peran, bahkan kehilangan citra lama tentang dirinya, ada sesuatu yang justru mulai ia temukan, rasa utuh yang selama ini hilang. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi merasa hidup hanya untuk mengerti orang lain. Ia mulai belajar mengerti dirinya sendiri, meskipun itu berarti harus berjalan di jalur yang lebih sepi. Pada akhirnya, orang baik belajar satu kebenaran yang tidak pernah diajarkan sejak awal. Bahwa kebaikan tidak seharusnya berujung pada kehancuran diri. Bahwa empati tidak seharusnya membuat seseorang kehilangan harga dirinya sendiri. Bahwa memaklumi memang mulia, tetapi memaklumi tanpa batas adalah bentuk pengkhianatan yang pelan terhadap diri sendiri. Orang baik sering kalah bukan karena mereka tidak kuat, tetapi karena mereka terlalu lama percaya bahwa mengalah adalah satu-satunya cara untuk tetap dianggap baik. Di titik inilah segalanya menjadi lebih jelas. Kalah bukan lagi tentang keadaan, bukan lagi tentang nasib, bukan lagi tentang orang jahat yang lebih licik. Kalah sering terjadi karena orang baik terlalu sering mengorbankan dirinya sendiri tanpa sadar bahwa tidak semua pengorbanan itu suci. Tidak semua yang kita lepaskan akan kembali dalam bentuk yang lebih baik. Tidak semua luka akan sembuh hanya karena kita terus mengerti. Narasi ini bukan ajakan untuk menjadi egois, apalagi menjadi kejam. Ini adalah pengingat bahwa menjaga diri bukanlah dosa, melainkan tanggung jawab. Bahwa memilih diri sendiri di saat yang tepat bukanlah bentuk kejahatan, tetapi bentuk kedewasaan. Bahwa kamu boleh tetap menjadi orang baik, tanpa harus selalu menjadi orang yang kalah. Kamu boleh tetap peduli, tanpa harus terus terluka. Kamu boleh tetap lembut, tanpa harus selalu diinjak. Dan mungkin setelah semua yang kita bahas ini, ada satu pertanyaan yang perlu kamu ajukan dengan jujur pada dirimu sendiri. Selama ini, berapa kali kamu kalah bukan karena kamu tidak mampu, tetapi karena kamu terlalu memaklumi. Berapa kali kamu diam bukan karena kamu setuju, tetapi karena kamu takut kehilangan. Berapa kali kamu mengalah bukan karena kamu ingin, tetapi karena kamu sudah terbiasa menempatkan dirimu di urutan terakhir. Jika hari ini kamu merasa narasi ini berbicara tentang hidupmu, tentang hatimu, tentang luka yang selama ini kamu pendam rapi, ingat satu hal ini baik-baik. Kamu tidak salah karena kamu baik. Yang perlu kamu perbaiki bukanlah kebaikanmu, tetapi batas-batasmu. Karena tanpa batas, bahkan kebaikan pun bisa berubah menjadi alat yang menghancurkan dirimu sendiri. Maka mulai hari ini, jika kamu masih memilih untuk menjadi orang baik, jadilah orang baik yang sadar. Orang baik yang tahu kapan harus memberi dan kapan harus berhenti. Orang baik yang tahu kapan harus mengerti dan kapan harus menjaga diri. Orang baik yang tidak lagi takut dianggap berubah selama perubahan itu membuatnya lebih utuh sebagai manusia. Dan jika narasi ini kamu rasa penting, jika kamu kenal seseorang yang terlalu sering mengalah sampai melupakan dirinya sendiri, kamu bisa bagikan video ini kepada mereka. Barangkali, ini bisa menjadi pengingat kecil bahwa menjadi orang baik tidak harus selalu berarti menjadi orang yang kalah.